Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh al-Imam Yahya ibn Syaraf ibn al-Hasan ibn al-Husain al-ma'ruf bil Imam Nawawi rahimahullahu taala. Masih di dalam bab yang ke-14, bab al-iqtisad fil ibadah, sederhana di dalam beribadah. Hadis yang terakhir yang disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau bercerita, bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthub idza huwa birajulin qa'imin, ketika suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, idza huwa birajulin qa'imin, tiba-tiba beliau melihat seorang laki-laki yang berdiri. Maksudnya adalah birajulin qa'im di sini, saat beliau berkhutbah, beliau dikagetkan ada seorang laki-laki di luar yang sedang berdiri di tengah terik matahari. Posisi ketika itu tidak ada mendung dan panas sedang menyengat di tengah hari. Orang itu berdiri jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala anhu faqalu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang orang tadi. Siapa yang berdiri itu tadi? Faqalu, maka para sahabat menjawab, Abu Israil. Nadara an yaquma fi syamsi wa la yaq'uda wa la yastadhilla wa la yatakallam wa yasum. Itu adalah Abu Israil. Tidak tahu siapa namanya, tapi disebutkan Abu Israil. Nadara an yaquma fi syams. Dia bernazar untuk berdiri di tengah terik matahari. Yaquma fi syams bukan maksudnya berdiri di matahari, tidak, tapi maksudnya berdiri di tengah panasnya matahari saat cuaca itu sedang panas. Nah, Abu Israil ini bernazar untuk berdiri di tengah teriknya matahari. Wala yaq'ud, dan dia tidak akan duduk. Wala yastadhil, tidak akan mencari naungan. Wala yatakallam, tidak berbicara dengan seorang pun. Wa yasum, dan dalam kondisi berpuasa. Baik. Nah, ini nazarnya dari Abu Israil. Ada beberapa hal tadi. Yang pertama, berdiri di tengah terik matahari. Yang kedua, tidak akan duduk. Yang ketiga, tidak akan mencari naungan. Ya, benar-benar jauh dari naungan apapun. Benar-benar di tengah padang pasir. Wala yatakallam, tidak berbicara dengan siapapun. Wa yasum, dan dalam keadaan berpuasa. Bisa dibayangkan bagaimana berat yang dia rasakan itu. Tapi itu semua hasil nazarnya. Nazar dia sendiri. Dia sendiri yang mewajibkan atas dirinya tentang hal-hal itu tadi. Nah, bagaimana Nabi SAW ketika mengetahui kondisi Abu Israil ini tadi? Jadi di sini ada minimalnya dua hal yang ditangkap oleh Nabi SAW. Kenapa Abu Israil sampai berdiri di sana, di tengah terik matahari? Yang pertama, karena nazar dia, terlanjur bernazar. Dan yang kedua, dia tidak ingin untuk membatalkan nazarnya. Dilakukan semuanya tadi itu. Baik. Maka kata Nabi SAW, faqala Nabi SAW, muruhu falyatakallam wal yastadhilla wal yutimma sawmahu. Kata Nabi SAW, muruhu, perintahkanlah kepada dia. Jadi Nabi tidak langsung memanggil orang itu. Beliau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menemui orang itu, Abu Israil, dan memerintahkan kepada Abu Israil, falyatakallam, untuk tidak langsung dibatalkan nazarnya, tapi dirinci oleh Nabi SAW. Yang pertama, perintahkan kepada dia untuk segera berbicara kepada manusia. Nazarnya tadi kan untuk diam, nggak akan berbicara dengan seorang pun. Batalkan nazar itu, berbicaralah dengan orang lain. Yang kedua, wal yastazillah, segera pergi mencari naungan. Berarti tidak boleh lagi berdiri di situ. Pergi cari naungan, mau duduk di bawah naungan terserah. Intinya dia sudah tidak diperbolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap berdiri di tengah terik matahari. Dan perintah yang ketiga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wal yutimma shaumahu, dan perintahkan dia untuk tetap menyempurnakan puasanya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam merincikan apa yang harus dilakukan oleh Abu Israil tadi. Beliau tidak langsung membatalkan nadarnya. Tidak langsung dibatalkan semuanya. Nadar itu batal, perintahkan dia begini-begini, tidak. Tapi dirinci. Mana yang nadar mubah, mana yang nadar maksiat. Masalah nadar sudah pernah kita lewati panjang lebar di kitab Mulakhas, Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, pengertiannya apa, dalilnya, hukum-hukumnya, jenis-jenisnya sudah. Ini di sini kita hanya sekedar sedikit murajaah. Dia mewajibkan untuk dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan lima hal tadi. Tapi masalahnya di dalam lima hal tadi itu dia mencampurkan beberapa jenis nazar. Mencampurkan beberapa jenis nazar. Yang pertama, nazar taat, yaitu dengan dia berpuasa. Yang kedua, ada nazar muharram. Meskipun nazarnya mubah, tapi karena dilakukan membuat dirinya berat, memberatkan dirinya sendiri di luar batas kemampuan dia, berpindah jadi nazar muharram. Jadi dia lakukan nazar muharram dan nazar taat sekaligus di satu waktu. Nah, Nabi SAW memerintahkan untuk membatalkan nazar yang muharram, sementara nazar yang taat tetap dijalankan, tetap disempurnakan. Tayyib. Ayolah khotibillah rahimani wa rahimakumullah. Kita baca sedikit penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Tayyib. Qala rahimahullah taala, wa hadzal nadhru, nazar yang dilakukan oleh orang ini tadi, kana qad tadhammana asya'a mahbubatan ila Allah wa asya'a ghaira mahbubatin. Nazar orang itu tadi mengandung dua jenis nazar. Yang pertama, nazar yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, nazar yang tidak dicintai oleh Allah. Ammal mahbubatu ilallahi fahiya as-shaum. Adapun yang dicintai oleh Allah, yang masuknya dalam kategori ketaatan, sesuatu yang dicintai oleh Allah pasti adalah ketaatan. Nazar ketaatannya berupa puasa yang dia lakukan siang hari itu. Lianna shauma ibadatun, karena puasa itu adalah bagian dari ibadah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadhara an yuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk melakukan satu ketaatan kepada Allah, falyuti'hu, maka hendaknya dia lakukan ketaatan tersebut. Taib. Ini nazar taatnya. Tetap diperintahkan untuk disempurnakan. Wa amma wuqufuhu qa'iman fi syams min ghairi an yastadhilla wa kaunuhu la yatakallam fa hadza ghairu mahbubin ila Allah. Adapun dia berdiri di tengah terik matahari, tidak mau bernaung, tidak mau berbicara dengan seorang pun, ghairu mahbubin ila Allah, itu tidak dicintai oleh Allah. Sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu itu adalah maksiat. Baik. Falihada amara Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal rajula an yatruka ma nadhar. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang itu untuk tinggalkan yang lainnya tadi, selain puasa ditinggalkan. Waliya'lam anna an-nadhra asluhu makruhun. Di sini beliau akan menyampaikan, mengulang kembali tentang hukum nadhar yang sudah pernah kita bahas juga. Dan perlu untuk diketahui bahwasannya an-nadhru, nazar itu asluhu, hukum asalnya adalah makruh. Sudah pernah kita bahas. Hukum asalnya makruh. Tidak disukai seorang itu memulai nazar. Baik. Ini bedakan ya, masalah nazar antara memulai bernazar dengan menunaikan nazar. Memulai bernazar hukumnya makruh. Adapun menunaikan nazar, ketika sudah terlanjur mengucapkan nazar, saya akan demikian, demikian, demikian. Nah, menunaikan nazar itu hukumnya wajib. Ini pentingnya untuk mengerti asal hukum dan cabang hukumnya, jangan dicampurkan. Memulainya makruh, menunaikannya wajib. Qala li'anna al-insana idza nadhara kallafa nafsahu man lam yukallifhu Allah. Kenapa sebabnya kok bisa beliau berkesimpulan hukum asal nazar itu makruh? Di sini beliau sebutkan kaidahnya. Li'anna al-insan, karena seorang manusia idza nadhara, ketika dia mengucapkan satu nazar, kallafa nafsahu, artinya dia mewajibkan dirinya, malam yukallifullah, sesuatu yang tidak dibebankan oleh Allah. Hukum asalnya tidak menjadi sebuah beban yang harus dia amalkan, yang harus dia laksanakan, tapi dia sendiri yang membuat amalan itu wajib, dia sendiri yang membebani amalan tersebut untuk dirinya, maka wajib diselesaikan. Wa li hadza nahha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil nadhar. Oleh karena itu di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari adanya nazar, memulai nazar. Innahu la ya'ti bi khair wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu tidaklah membawa kebaikan. Innama, hanya saja, yustakhraju, dia akan keluar, minal bakhil, dari seorang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir. Nih, ini meskipun tidak secara langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dengan sighatun nahi, tapi difahami pernyataan beliau itu sebagai bentuk larangan keras. Nazar tidak keluar dari orang yang, kecuali dari orang yang bakhil, yang kepepet. Kalau tidak ada paksaan itu, tidak ada kondisi yang mengharuskan, dia tidak mau melakukan sebuah ketaatan. Ini kan orang yang pelit, orang yang kikir, antara dia loh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok sepelit itu? Mau mengamalkan saja harus tunggu kondisi yang sempit, tunggu kondisi yang tidak bagus, baru dia mewajibkan untuk dirinya. Lah ketika lapang kemana? Ketika sedang tidak kesusahan, kemana dia dengan amalan-amalan itu? Kenapa menunggu sempit dulu, menunggu sulit dulu, menunggu susah dulu, baru membebankan sebuah amalan untuk dirinya? Taib. Ini hukum asal dengan dalil tadi. Walakin, akan tetapi, idza quddira annal insana nadhara fannadhru aqsam. Seandainya telah ditakdirkan seorang itu terucap nazar, dia bernazar, maka fannadhru aqsam, nazar baru akan terbagi menjadi beberapa jenis. Jenis yang pertama, qismun hukmuhu hukmul yamin, nazar yang disamakan dengan hukum sumpah. Nazar yang disamakan dengan hukum sumpah, lafadznya yang keluar nazar, tapi hukumnya sama dengan hukum sumpah. Tayyib. Seperti apa itu? Fahuwa alladhi qasadal insanu bihi ta'kida syai' nafyan au ithbatan au tasdiqan. Ana tambahkan dari keterangan beliau, wa qasdal hasdi 'ala syai'. Nadar yang dihukumi sebagai sumpah adalah ketika seseorang mengucapkan nadar dengan tujuan dua hal. Yang pertama, ta'kidu syai', menekankan sesuatu. Menekankan sesuatu, nafian au itsbatan au tasdiqan. Baik penekanan tidak adanya sesuatu atau penekanan adanya sesuatu, atau sebagai pendukung bahwa dia jujur dalam satu pernyataan. Bisa dipahami ya? Jenis yang pertama ini, dia bernazar untuk menekankan sesuatu, tidak adanya sesuatu, adanya sesuatu, atau untuk membenarkan pernyataannya. Intinya dia bernazar supaya orang benar-benar yakin dia nggak dusta, dia menjadi saksi, dia tidak dusta, saksi yang membenarkan atau saksi yang menggugurkan, maka dia bernazar. Ini yang pertama. Contohnya, dia mengatakan in kuntu kadziban falillahi alayya nadru an asuma sanah. Atau kebanyakan syahrun saja. An asuma syahrun. Dia didatangkan sebagai saksi. Kemudian dia bersaksi. Lalu untuk menguatkan persaksiannya itu, dia mengucapkan kalimat nazar. Dia mengucapkan kalimat nazar. Bedanya kalimat nazar dengan kalimat sumpah jelas. Yang keluar itu tadi, nadharo. Dan segala bentuk pecahannya. Lillahi alayya an nadhur an akuna. Itu masuk nazar. Saya berjanji kepada Allah akan begini. Kalau sumpah, dia pakai lafadz sumpah. Uqsim ala Allah, saya bersumpah atas nama Allah. Nah, ini hukumnya beda. Tapi qadarullah yang keluar lafadznya nazar, maka masuknya ke nazar. Tayib. Seandainya saya berdusta atas persaksian ini, maka lillah ya alayya an nadru an asuma syahran. Aku punya nazar atas Allah untuk berpuasa sebulan penuh. Untuk berpuasa sebulan penuh. Jadi dia menekankan supaya orang lain menangkapnya, oh benar-benar jujur persaksiannya, ditegaskan dengan dia bernadar. Ini jenis yang pertama, qasdu ta'kid syai. Yang kedua adalah li qasdil hathi ala syai, dengan tujuan mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu, menyemangati orang lain. Saking menggebu-gebunya, saking dia bersemangatnya, agar orang lain juga semangat, terucap kalimat nadar. Tayyib. Contoh. Illam af'al kadza falillahi alayya nadru an asuma syahrun. Ayo, ikhwah, begini begini begini begini. Nanti hasilnya akan seperti ini nih. Tayyib, saya berjanji, kalau sampai saya melakukan ini dan berhasil, saya akan puasa satu bulan. Tayyib. Paham ya? Ini tidak menekankan sesuatu, tapi mendorong orang lain supaya melakukan apa yang dia nasihati tadi, apa yang dia motivasikan tadi itu tadi. Masalahnya keluar lafadz nazar, maka dihukumi dia sebagai nazar. Tapi nazar yang jenis pertama ini hukumnya sama dengan sumpah, hanya berbeda lafadznya saja. Hukumnya sama dengan sumpah. Tayyib. Ini jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua. Amal qismu tsani fa huwa al muharram atau an-nadrul ma'siyah. Jenis yang kedua adalah nazar ma'siyat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu adalah idza nadzara al-insan yahrumu 'alaihi al-wafa'u bihi. Sesuatu yang ketika manusia atau seseorang bernadar dengannya, dia tidak boleh untuk melakukan, menunaikan nazar tersebut. Dia tidak boleh untuk menunaikan atau melakukan nazar tersebut karena terkandung di dalamnya kemaksiatan, baik melanggar perintah, afan, melanggar larangan atau tidak menunaikan perintah. Intinya dia bermaksiat kepada Allah dan dijadikan nazar. Misal sakit ini dia, kalau sampai saya sembuh, saya akan minum khamr 2 minggu. Qadarullah besok sembuh. Nadarnya tadi nadar apa? Harus dilakukan atau tidak? Kan sudah bernadar, berarti besok harus beli arak minum selama 2 minggu. Boleh enggak? Tidak diperbolehkan. Nadarnya maksiat, otomatis batal dengan sendirinya. Nah kalau batal bagaimana? Ya dia mengganti kafarah nadarnya seperti kafarah yamin, seperti kafarah sumpah yang sudah pernah kita bahas. Tayyib. Ini yang kedua. Yang ketiga, meskipun jenis yang kedua ini ada perselisihan di kalangan para ulama, ada 2 pendapat minimalnya. Yang pertama mengatakan otomatis batal, ya dia tidak harus apa namanya untuk membayar kafarah, batal sudah nadarnya, kan tidak sah. Sesuatu yang tidak sah itu tidak ada hukumnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tetap masalah sah atau tidaknya itu masalah sendiri ketika dia memulai nadarnya. Tapi hasil dari nadar itu tetap harus di ditunaikan. Kalau dia nggak bisa menunaikannya, harus membayar kafarah. Beda awal dengan akhirnya. Yang ketiga, fahuwa nadru ta'ah, nadar ketaatan. Ya'ani an yandhural insanu nadra ta'atin. Ketika seseorang bernadar dengan satu bentuk ketaatan, satu bentuk ibadah. Mithlu, contohnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala di sini, lillahi 'alayya nadrun an asumal ayyamal bidh. Aku memiliki nadar atas Allah untuk berpuasa setiap hari-hari putih, ayyamul bidh, 3 hari setiap bulan. Baik. Maka dia harus menunaikan nadarnya, terus berpuasa 3 hari setiap bulan sampai dia meninggal. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nah, dari 3 jenis tadi, apa yang dilakukan oleh Abu Israil ini masuk ke dalam jenis yang kedua dan jenis yang ketiga. Jenis yang kedua itu yang dibatalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dilanjutkan. Nah, jenis yang ketiganya barulah itu yang tidak ada masalah, sah-sah saja, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tetap dilanjutkan sampai waktu berbuka. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, hadis yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini dan berhubungan dengan bab al-iqtisad fil ibadah, bahwa seseorang tidak diperkenankan di dalam syariat ini untuk membebani sebuah ibadah yang tidak dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada keringanan dalam syariat, lebih baik dia mengambil keringanan tersebut. Lebih baik dia mengambil keringanan tersebut, tidak memberat-beratkan diri untuk sesuatu yang dia tidak mampu. Baik. Ini penutup dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dengan menyebutkan hadis Abu Israil. Ini seorang itu dalam beribadah ya sederhana saja. Mana yang mampu dilakukan itu sudah difulkan, disemangati, terus dijalani. Sedangkan misal saya belum mampu dalam hal ini, jangan dulu. Ditunda dulu, tapi latihan, bukan terus ditinggal. Saya mampunya ini, sudah ini saja, yang ini enggak usah. Enggak, itu sambil latihan. Nanti kalau sudah mampu, dijalankan lagi, disimpan. Mampu lagi, nambah satu lagi, disimpan lagi. Mampu lagi, ditambah lagi satu lagi. Jangan satu amalan dia terus, man, yang lain ditinggalkan. Begitu ini futur, hilang sudah, enggak ada amalan lain. Semuanya terasa berat, tapi disimpan satu persatu. Ini sederhana saja, ambil satu disimpan. Ketika nanti dalam amalan A dia futur, dia masih punya cadangan B, dinaikkan. Ketika B futur, C dinaikkan, dan seperti itu. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan bab yang berikutnya. Bab yang ke-15. Fil muhafadzati 'alal a'mal. Bab tentang menjaga amalan-amalan. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Lamma dzakara ya'ni al-Imam An-Nawawi rahimahullah bab al-iqtisad fi tha'ah." Ketika al-Imam An-Nawawi selesai menyebutkan bab tentang sederhana di dalam melakukan ketaatan, wa annal insana yambaghi lahu an yakuna mutamashshiyan ala hadyin nabi sallallahu alaihi wasallam, aqabahu bihadzal bab alladhi fihi almuhafadzah ala tha'ah. Dan An-Nawawi menekankan seorang hamba itu selayaknya, sepantasnya, an yakuna mutamashshiyan. Mutamashshiyan itu diambil dari kata masyi, berjalan. Mutamashi, berjalan mengikuti jejak langkah seseorang. Itu maksudnya mutamashi. Seorang hamba itu dia harus mutamashi ala hadin nabi. Dia berjalan mengikuti jejak langkah dari bimbingan nabi. Ini meskipun sederhana kalimatnya, tapi ini menjadi kaidah. Al-abd lahu an yakuna mutamashiyan ala hadin nabi. siapapun orang itu, Anda wajib untuk berjalan di belakang jejak petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menyempitkan pandangan orang-orang bahwa di dalam berislam ini kita bebas berekspresi. Tidak. Tidak bebas berekspresi. Di dalam Islam ini ada aturannya. Ingat ya, dalam beragama ada aturannya. Ada bimbingannya. Kalau tidak ada aturannya, tidak ada bimbingannya, untuk apa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdakwah dengan berdarah-darah seperti itu, mempertahankan agama Allah? Kan tentu dulu akan banyak apa namanya keringanan-keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalah ibadah. Ya sudah begini, ya sudah begitu. Ternyata tidak, ada batasannya. Nah, kita dalam beragama itu juga masuk ke dalam batasan yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seenaknya sendiri. Pada satu perkara yang di situ tidak diluaskan oleh Nabi, tidak diluaskan oleh syariat, jangan diluaskan. Tapi ada satu perkara di sana boleh diluaskan, silahkan diluaskan. Ini tentunya perlu ilmu. Mana saja perkara-perkara yang boleh diluaskan, mana perkara yang tidak. Banyak manusia, bahkan kaum muslimin, mereka kurang memahami tentang masalah ini, sehingga dicampur adukkan. Harusnya ini dipersempit, tidak boleh diluaskan, malah dia luaskan. Sesuatu yang harusnya diluaskan, malah dipersempit. Tercampur baur, rusak akhirnya, jadi ruwet agama ini. Sebab apa? Sebab kejahilan seseorang. Dia dalam beragama tidak mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pusing, lo kata itu begini, kata ini begini, kata si fulan seperti itu, kata alan seperti itu, pusing. Kenapa pusing? Tidak punya kaidahnya, tidak punya pegangannya. Sebelum antum meneliti, mendengarkan al-ara', pandangan-pandangan orang itu, pendapat-pendapat orang itu, terlebih dahulu harus punya pegangan. Ini tidak ada pegangan, bagaimana bisa menghadapi badai itu? Antum tidak punya dasar berenang, bagaimana berani menceburkan diri ke lautan? Harus punya dasar terlebih dahulu. Kalau belum punya dasar, tidak usah sok berani maju lebih jauh. Berhenti saja, saya punya dasarnya ini, sudah saya pegangi ini dulu. Kalau punya dasar yang lebih besar lagi, maju lagi. Punya dasar lebih besar lagi, maju lagi. Jangan memaksakan diri. Semua ada tahapannya, ada urutannya. Allah Ta'ala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan. Wadhalika anna kathiran minan nasi rubbama yakunu nasyitan muqbilan alal khair fayajtahid. Hal demikian itu karena kebanyakan manusia rubbama seringnya. Rubama ini dalam bahasa Arab bisa bermakna dua kebalikan. Kadang-kadang bisa bermakna sering, kadang-kadang bisa bermakna jarang. Lantas bagaimana cara memahaminya dengan konteks kalimat? Di sini maksudnya adalah sering. Rubama yakunu nasyitan. Seringnya kebanyakan manusia itu nasyitan, terlalu semangat. Terlalu bersungguh-sungguh. Muqbilan 'alal khair fayajtahid. Dia menghadap kepada satu amal kebaikan, langsung bersungguh-sungguh di atas amal kebaikan tersebut. Walakinnahu ba'da dzalika yafturu. Tapi masalahnya, setelah dia bersungguh-sungguh dalam amalan itu, datang futurnya. Dan itu hal pasti. Jangan antum kemudian, saya tidak mungkin futur. Tidak. Itu dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli amalin syirrah. Ini selalu kita ulang-ulang. Masing-masing amalan itu akan ada masa semangatnya, akan ada masa futurnya. Pasti itu, siapa saja, setinggi apapun ilmunya, bagaimanapun zuhud, bagaimanapun waraknya, kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ada masa futurnya. Nah, yang penting itu mengelola masa futur ini tadi. Orang banyak terpelanting, orang banyak hilang, kemudian balik arah ke belakang lagi, itu karena tidak bisa mengelola masa futurnya dengan baik. Tayib. Tsumma yataqa'as wa yatahawan. Datang futur, dia tidak bisa mengelola. Kata beliau Syekh Utsaimin rahimahullah, yataqa'as wa yatahawan. Akhirnya dia sendiri yang terpeleset, dia sendiri yang kemudian menganggap remeh amalan kebaikan. Sebab apa? Sebab tidak punya pegangan, berani maju. Tidak punya kaedah, berani terjun. Sabar, pelan-pelan. Saya mampunya seperti ini, sudah seperti ini. Jangan melangkah lebih jauh. Yang penting itu istiqomahnya, yang penting itu sabarnya. Tayyib. Wahada yajri kathiran lishabab. Dan ini lebih banyak terjadi justru pada anak muda. Namanya syabab itu usia berapa? 18 sampai 35. Antum yang merasa masih rentang ini berarti masih syabab. Kata beliau, ini kebanyakan pemuda biasanya seperti ini. Semangatnya tinggi, berapi-api, pengen ini, pengen itu, pengen begini, pengen begitu, tapi tidak ada rem. Akhirnya malah gak jadi semua itu. Punya planning A, planning B, planning C, begini, begitu, gak jadi semua. Kenapa sebabnya? Terlalu bersemangat tanpa ada pegangan. Taib. Lianna syabab yakunu indahu indifa' qawi au ta'akhur syadid. Karena seorang pemuda, syabab itu punya dua hal yang harus difahami. Yang pertama, indahu indifa' qawi. Dia punya motivasi dan kesungguhan yang sangat kuat. Dorongannya kuat. Ini syabab. Punya motivasi, kesungguhan, dorongan yang kuat untuk melakukan sesuatu. Tapi ada juga perkara yang keduanya. Pasti ada. Ta'akhurun syadid. Kalau sudah rem mendadak, remnya blong, ta'akhurun syadid, dia akan mundur cepat. Ini syabab. Kita semua, saya pun juga. Kalau mau maju tuh pengen terus, tapi begitu sudah terrem mendadak, gelempang, itu mundurnya juga cepat. Itu pemuda. Ini harus kita pahami masing-masing. In ghalaba tasarrufatis syabab atau inna ghaliba tasarrufatis syabab innama takunu mabniyatun 'alal 'atifah duna ta'qul. Kebanyakan pemuda itu ketika dia melakukan sesuatu, innama takunu mabniyatun 'alal 'atifah duna al-'aql. Banyaknya mengedepankan perasaan, mengedepankan emosi, duna ta'qul, tanpa dipikir panjang. Illa man rahimahullah, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Tapi kebanyakannya seperti itu. Ketika kita memahami dua itu ada, nah ini harapannya kita bisa rem. Jadi kita keluar dari kebanyakan pemuda yang disebutkan oleh beliau itu tadi. Meskipun kita syabab, tapi sudah seperti kuhul. Ada orang yang seperti ada. Kenapa? Dia punya pegangan. Jadi tidak bisa disamakan usia itu. Yang dilihat adalah bagaimana cara dia bersikap, bagaimana cara dia menentukan sesuatu. Itu yang dilihat. Bukan sama-sama mudanya, bukan kamu masih umur segitu, tidak. Tapi perilakunya yang penting. Perilakunya yang penting. Ketika dia memahami dua hal ini ada pada anak muda dan dia bisa memanagenya, bisa mengaturnya dengan baik, dia akan menjadi pemuda yang bijak. Dan betapa banyak contohnya dari salaf dahulu, pemuda-pemuda bijak. Mereka usianya masih syabab tapi mengalahkan syuyukh. Mereka mengalahkan orang-orang tua dengan apa? Dengan kebijaksanaannya, mengerti jati dirinya dan punya kontrol terhadap dirinya. Ada seorang imam yang dahulu 18 tahun sudah jadi hakim, sudah memutuskan perkara, yang datang itu syuyukh, orang panjang jenggotnya sudah putih, sudah tua, minta hukum terhadap anak muda ini tadi. Coba kalau itu terjadi di zaman sekarang, kira-kira bagaimana? 18 tahun sudah jadi hakim, baik. 20 tahun sudah jadi alim, sudah banyak muridnya. Banyak contohnya para ulama dahulu, para salaf dahulu. Yang kita lihat bukan umurnya. Jangan, naif sekali kalau antum lihat umurnya. Lihat bagaimana bisa dia di posisi itu dengan usianya yang masih belia, dengan usianya yang masih tergolong syabab. Itu yang kita tiru. Kenapa kok Iyas bin Muawiyah bisa seperti ini? Kenapa Usama bin Zaid bisa seperti itu? Lihat sikapnya, lihat bagaimana pola pikirnya, kebijaksanaan dia, jangan dilihat usianya. Kalau kita lihat kebijaksanaannya, cara pikirnya, pola pikirnya, kita akan menjadi seperti mereka. Dan orang-orang otomatis akan menghormati antum karena kebijaksanaan antum, bukan karena usia. Tayib, lanjut. Fatajidul wahida minhum. Kalau dengan kondisi yang seperti itu tadi, seorang syabab tidak punya kontrol, tajidul wahida minhum, engkau akan dapati seorang dari mereka yandafi' wa yashtaddu fil ibadah. Ketika beribadah, engkau dapati dia orang yang benar-benar bersungguh-sungguh, orang yang terus-menerus tekun beribadah. Thumma ya'jizu aw yatakasal fayata'akhir. Tapi masalahnya ketika dia pada titik puncak, titik jenuhnya, mulai dia ya'jiz yatakasal, mulai pelan-pelan turun, mulai pelan-pelan malas. Setelah itu yata'akhir, mundur teratur, ditinggalkan amalan tersebut. Kemana fulan dahulu jam 2 malam bangun, sholat malam, murojaah Al-Quran, menambah untuk ziyadah. Masjid jam 2 malam sudah ramai dengan suara Al-Quran. Sekarang kemana? Kok diganti dengan suara jangkrik? Kemana mereka-mereka ini? Dahulu fajar, sebelum fajar sudah ramai masjid. Kemana sekarang? Kan pertanyaannya seperti itu. Jadi yang penting itu bukan dahulu pernah ada, tidak. Tapi fulan mencontohkan kita ada seperti ini. Itu yang penting. Pelan-pelan saja. Kalau antum enggak bisa selalu istiqomah bangun jam 2, jam 3 boleh. Tapi terus tekun istiqomah di atas itu. Orang-orang akan tahu siapa yang meramaikan masjid di waktu-waktu seperti itu. Banyak para ulama dahulu yang mereka ketika menjalankan sholat malam, orang enggak tahu siapa itu. Bahkan anak kecil ada yang sering bangun malam, dia hanya lihat di atas rumahnya fulan setiap malam ada tongkat. Kenapa sekarang saya tidak melihat tongkat itu lagi? Kemana tongkat itu pergi? Bukan karena dia masih hidup. Tongkat itu sudah tidak ada karena dia sudah meninggal. Ternyata itu bukan tongkat, tapi fulan sang imam yang berdiri sholat malam di atas rumahnya, berdiri lama. Ketika dia meninggal, hilang tongkat itu. Dan seperti ini orang akan apa namanya mengenang kita. Lebih baik ketika kita sudah tiada, bukan saat kita ada. Dahulu fulan pernah seperti itu, sekarang seperti itu loh. Jangan sampai seperti itu. Kita menjaga diri untuk dijadikan ibroh. Harusnya kita menjadi motivasi untuk orang lain. Tayyib. Lanjut. Walihada, oleh karena itu, yang bagi lil insan kama nabbah al muallifu rahimahullah an yakuna muqtashidan fi taati ghairu munjarif. Sepantasnya bagi seorang hamba sebagaimana yang ditanbihkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, an yakuna muqtashidan, sederhana saja fi taah, ketika melakukan ketaatan lebih baik. Ghairu munjarif, tidak terpaksa melakukan sesuatu, semangat hilang kemudian. Wa an yakuna muhafizan 'alaiha, jadilah orang yang menjaga satu bentuk ketaatan. Li'annal muhafadha 'ala ta'ah dalilun 'ala raghbati fiha. Ini juga kaidah, boleh digaris atas. Al muhafadha 'ala ta'ah dalilun 'ala raghbati fiha. Seorang yang mampu untuk menjaga amalan meskipun jumlahnya sedikit, itu adalah petunjuk, dalil bahwa dia suka dengan ibadah. Dia cinta dengan ibadah. Jadi cinta untuk beribadah itu bukan pengakuan, sebagaimana cinta Rasul bukan pengakuan, tapi pembuktian. Kalau kamu cinta kepada Rasul, tunjukkan mana cintamu kepada Rasul. Kalau kamu cinta Al-Quran, tunjukkan saja mana kecintaanmu terhadap Al-Quran. Tidak perlu banyak ngomong, realisasi lebih penting. Orang akan melihat, oh benar-benar fulan cinta Quran. Kenapa? Ada amalannya. Oh fulan ini suka thalabul ilm. Mana? Ada amalannya. Fulan suka sedekah. Mana? Ada amalannya. Bukan karena ucapan dia. Ucapan bolehlah didengarkan oleh orang. Yang penting kan amalnya. Mana buktinya? Yang penting buktinya. Baik. Wa ahabbul amali ilallah adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang istiqomah, yang selalu berkesinambungan, bersambung, wa in qalla, meskipun jumlahnya sedikit. Meskipun jumlahnya sedikit, ini juga melatih keikhlasan kita. Apakah amalan kita ini inginnya dipuji oleh orang lain, masya Allah fulan demikian demikian, atau tidak? Kalau kita tidak cinta dengan itu, menjaga keikhlasannya sedikit saja. Orang memandang itu sedikit tidak masalah, tapi kita bisa terus beramal, bisa continue, bisa istiqomah, bisa sabar di atas amalan tersebut. Lebih baik meskipun orang enggak mengatakan antum rajin, orang tidak mengatakan antum begini, antum begitu. Enggak usah perhatikan ucapan orang, tapi amalan kita yang jaga. Baik. Fa idza hafadha al-insanu ala ibadatihi wastamarra 'alayha kana hadza dalilan 'ala mahabbatihi wa 'ala raghbatihi fil khair. Ketika seorang hamba itu mampu menjaga ibadahnya, wastamarra 'alaiha, dan dia terus berusaha untuk mengamalkan ibadah itu, kana hadza dalilan 'ala mahabbatihi, ini menunjukkan bahwa dia cinta dengan amalan tersebut. Wa 'ala raghbatihi fil khair, dan dia adalah orang yang senang dengan kebaikan. Baik. Nah, intinya itu tadi. Buktikan saja, enggak usah banyak cakap. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Insyaallah berikutnya akan kita lanjutkan membaca dalil-dalil yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala